إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل selalu menegur sapa hambanya melalui kitab sucinya Al-Quran dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla menegur sapa hamba-hambanya melalui tanda-tanda kebesarannya di muka bumi ini, melalui apa yang Allah perbuat terhadap kehidupan manusia atau hamba ini secara menyeluruh. Namun ternyata sedikit dari hamba itu yang mau tertegur, sedikit dari hamba itu yang mau teringatkan, amat sangat sedikit dari hamba-hamba itu yang mau berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah azza wa jalla, Allah memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang mudah untuk ditegur, yang mudah untuk dipanggil, yang gampang untuk diingatkan dan diperingatkan. Itulah tanda keberuntungan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, orang yang beriman itu apabila dijatuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan di hadapannya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Apabila dia mendengar Allah Azza wa Jalla disebut atau diingatkan, dizikir, berzikir, dia berzikir kepada Allah atau orang lain didengar menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, gemetar dan muncul rasa ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mungkin kita menyadari ini belum terpatri di dalam diri kita sendiri. Bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maaf-maaf saja, terkadang muncul ketidaksukaan. Bagaimana itu? Di saat sang imam membaca ayat Al-Quran, atau mungkin agak panjang sedikit, muncul barakallahu fikum kemarahan, ketidaksenangan, ketidaksukaan, mungkin barakallahu fikum muncul ketidaktenangan dan ketidaktenteraman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hamba-Nya yang selalu terpanggil dan selalu siap untuk diingatkan dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apapun. Terkadang kita diingatkan melalui teman kita, kita tidak menyadari. Kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui istri kita, namun kita tidak menyadari. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anak-anak kita, terkadang kita tidak menyadari, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, mari kita merasa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla karena sudah ada di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di dalam berbagai macam ayat akan adanya taghayyur al-ahwal, taghayyarat al-ahwalu, terjadinya perubahan kondisi dan keadaan di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada di dalam hidup. Perubahan itu akan mungkin terjadi pada setiap orang. Tidak akan ada orang yang berani untuk menjamin bahwa dia akan bisa berada dalam satu kondisi lurus-lurus. Tidak ada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pemberitahuan sapaan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, bahkan di alam nyata ini terjadinya perubahan kondisi itu agar kita mau belajar dan mempelajari. Jangan sampai perubahan kondisi itu kita tidak punya kesiapan untuk menerimanya, kesiapan untuk melakoninya, kesiapan untuk kemudian bergelut di dalamnya, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah sering kita mendapatkan informasi, cerita sebuah perubahan dalam individu orang. Dulu orangnya adalah kaya, berubah menjadi miskin. Di sana ada orang yang miskin, berubah menjadi orang yang kaya. Di sana ada orang yang sabar, berubah menjadi orang yang kasar dan keras. Begitu sebaliknya, di sana ada orang yang terkenal tawadhu, berubah menjadi orang yang angkuh dan sombong. Atau begitu sebaliknya, di sana ada orang yang lemah, berubah menjadi kuat. Begitu sebaliknya, kemungkinan atau terjadinya perubahan itu mungkin terjadi di kehidupan dunia ini. Maka sungguh amat sangat-sangat merugi kalau sekiranya kita tidak pernah mengkaji dan mendalami itu semua dengan ilmu agama, bahwa akan terus terjadi perubahan. Kalau kita benar-benar menyadari, maka kita akan mengetahui bahwa perubahan itu pertama kali ada yang mengaturnya. Kedua, tidak juga lepas karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Allah Azza wa Jalla telah menyinggung hal ini di dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itulah yang melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa ternyata perubahan pada seseorang itu, atau mungkin pada keluarga, atau mungkin pada kaum, memang itu adalah sebuah sunnatullah yang merupakan ketentuan yang harus terjadi pada dirinya. Namun di sana ada ulah dan tingkah manusia itu sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Kalau kita menemukan ada orang yang berubah, coba lihat. yang pertama kali mendasari perubahan itu ada pada dirinya. Adapun dari luar hanya penopang, penguat, pembantu dan seterusnya, itu dari luar. Namun dari dalam dirinya sendiri yang menjadi asas perubahan itu muncul, ya ibadallah. Maka oleh karena itu kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu sadar. Semuanya itu mungkin terjadi di dalam hidup. Di saat ada orang yang lurus hidupnya, kita tahu bagaimana dia berpegang terhadap agama, kokoh, kuat, lurus, subhanallah. Namun ternyata pada waktu-waktu dan hari bercerita, terjadi perubahan yang sangat drastis, 180 derajat perubahannya, menentang apa yang dia telah ketahui, menentang apa yang telah dia ajari. Tidak mau lagi, barakallahu fikum, menerima apa yang itu pengajarannya di masa yang silam. Perubahan yang sangat-sangat fatal di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kita akan mengatakan dia berubah karena temannya. Iya, itu adalah bagian termasuk kecil. Namun yang mengundang terjadinya perubahan adalah ada dalam dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengikhlaskan niat padanya, agar selalu berada di dalam kesadaran yang tinggi. Semua kemungkinan hidup di dunia ini akan bisa terjadi pada diri kita. Agar kita memasang kewaspadaan, agar kita selalu berjaga-jaga, agar kita selalu berhati-hati di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullah. Perubahan terjadi, perubahan kondisi itu bisa dari sesuatu yang ringan sampai ke menuju sesuatu yang berat. Namun berlahan, dari perkara yang ringan sampai kepada perkara yang berbahaya, semuanya mungkin terjadi di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kita belajar ilmu agama untuk menyadari, untuk mengenali diri kita sendiri, bahwa kita ini membawa segudang aib, segudang kekurangan, segudang problem. Maka kita butuh jalan keluar. Jalan keluar pertama kali adalah ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita mendengarkan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa ternyata taghayyarat al-ahwalu, terjadinya perubahan kondisi itu sangat-sangat mencolok dalam kehidupan segenerasi demi generasi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama'i aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Rasul, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sangat mengkhawatirkanku, aku khawatir jika turun dari langit hujan batu. Kenapa, barakallahu fikum? Kenapa, rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Abbas memberitahukan, aku sampaikan kepada kalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalian mengomentarinya dengan mengatakan, demikian ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? siapa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan atas kekhawatiran beliau akan turun hujan batu dari langit di saat kita mengedepankan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dari apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan di saat orang-orang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat tamattu di dalam haji, yang ada adalah hanya haji saja, tidak ada umrah kemudian haji. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, Abdullah bin Abbas berhujah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ada haji tamattu, umrah kemudian haji. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mengambil faedah dari hadis ini, di antara fawaid yang diambil dari hadis-hadis dan riwayat yang kita akan sampaikan biiznillah di dalam bab ini, adanya perubahan sebuah kondisi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kondisi dari sesuatu yang ringan sampai kepada yang paling parah, akan kita sebutkan apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ajibtu li qaumin, aku heran terhadap satu kaum, arafu al-isnada wa sihhatahu, mereka berilmu tentang sanad hadis dan tentang kesahihan hadisnya, mereka berilmu tentangnya. Yadhhabuna ila ra'i Sufyan, namun mereka berangkat, mereka berpendapat, mereka berpegang dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengetahui nasnya, mereka mengerti sanad dan kesahihan hadisnya, namun mereka berangkat dengan pemahaman Sufyan atau pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Padahal kata Imam Ahmad rahimahullah, Allahu Azza wa Jalla yaqul, فَلْيَحْرَذِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang menyelisih perintahnya ay Rasul alaihi salatu wassalam. Berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan dua hal yang sangat besar. Pertama, musibah yang menimpa, dan yang kedua adalah fitnah yang akan terjadi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah, tahukah anda fitnah yang mana yang dimaksud di dalam ayat ini akan menimpa orang yang menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al fitnatu hiya syirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'alla idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a 'ala qalbi shay'un min az-zayt fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan-jangan terjadi penolakan terhadap sebagian ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, lalu kemudian muncul pada dirinya zaik, bibit penyimpangan dan penyelewengan yang menyebabkan dia binasa. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, betapa ngerinya ya Abdullah, Di saat kita menyadari kalau kita itu berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu kemudian kita kerjakan, lalu kemudian berat untuk kita memperbaiki, berat untuk kita meluruskan, berat untuk kita kembali. Betapa mengerikan hidup ini ya ibadallah. Terkait dengan pembahasan pertama, terjadinya perubahan pada diri kita. Tidak kemudian 180 derajat, namun terkadang berlahan-lahan terjadinya perubahan. Berlahan-lahan, mulai dari ringan, kemudian naik, kemudian naik, sampai kepada perubahan yang sangat berbahaya di dalam hidup. Semuanya itu mungkin terjadi ya ibadallah pada setiap orang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita berjalan di atas bimbingan agamanya, di saat kita mencoba untuk meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam, jikalau kita menemukan kekurangan kita cepat kembali, kalau kita menemukan kesalahan kita cepat bertaubat kepada Allah azza wa jalla, di saat kita menemukan keterlambatan untuk mengejar orang-orang yang telah terdepan di dalam mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencoba memompa semangat kita ya ibadallah. Kita berharap selalu berada dalam kondisi seperti ini, terus ingin mencari kebaikan dan terus punya kondisi untuk mencari keselamatan dan terus berada dalam kondisi kelurusan yang kita cari di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abdullah radhiyallahu Adi bin Hatim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah membacakan di hadapannya ayat Al-Qur'an. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Adi bin Hatim mendengar ayat ini sebelum masuk ke dalam Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah. Mendengar ayat ini, Adi bin Hatim segera mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, lasna, kami bukan beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka. Kata Adi bin Hatim di saat mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sesuatu yang ini merupakan gambaran terjadinya perubahan di dalam kehidupan dari sesuatu yang mungkin dianggap baik sampai kepada yang paling jahat dan yang paling buruk. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bukankah mereka yuharrimuna ma ahallallahu fatuhit wa tuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Kata Adi bin Hatim, bala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidakkah mereka para tokoh-tokoh itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kalian haramkan, dan mereka para tokoh-tokoh itu mengharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian juga ikut menghalalkannya. Maka itulah bentuk ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ibadallah, mereka menganggap bahwa di saat mentaati seorang alim ulama itu adalah al-ilmu wal-fiqih, walaupun dalam perkara yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap demikian, barakallahu fikum. Terus dia lakukan, terus dia perbuat apa yang dikatakannya, walaupun itu menyelisihi tuntunan agama, walaupun itu menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, dia tetap mematuhi ucapannya. Maka itu adalah kesyirikan, ya ibadallah. Lebih jahat lagi, perubahan terus terjadi. Ternyata orang-orang yang dianggap solehnya, orang-orang soleh yang dianggap memiliki ucapan yang benar, yang tadi itu salah dan keliru, ternyata jatuh kepada mengagungkan ucapan orang-orang yang jahat dan buruk di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, kita harus benar-benar berjaga-jaga, terus memiliki kehati-hatian di dalam hidup. Jangan sembrampangan, jangan sembrono, jangan menganggap bahwa diri adalah kuat. Jangan. Tetapi Anda mungkin tidak merasa kalau Anda itu telah berubah. Orang yang bisa menilai, orang yang bisa melihat, orang yang bisa membaca, orang yang bisa mengilmui, orang yang bisa mengenal Anda, bahwa Anda ada pada diri Anda perubahan. Rahimani wa rahimakumullah. Kan kita sering untuk kemudian mengatakan, ya akhi, ana diingatkan, ana ditegur, ana di ini, barakallahu fikum, mashkur ala dhalik. Terkadang itu, namun kita tidak pernah mau menyadari dan mau mengetahui kalau pada diri kita itu ada perubahan. Dan itu semuanya bisa terjadi di dalam hidup. Tidak ada jaminan. Walaupun mungkin dia adalah orang yang kaliber tertinggi dari sisi ilmu dan amal, tetap tidak ada jaminan, ya ibadallah. Kita berharap apa yang kita lakukan di lingkungan yang sederhana ini, terus kita belajar ilmu agama, terus kita mengkaji dan mendalaminya sebagai sebuah modal dasar kita untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali aib kita, mengenali kelemahan-kelemahan kita, menyadari kalau kita ini berada di dalam kekurangan dan tidak pantas untuk mengatakan saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari Anda, saya lebih baik dari istri saya, saya lebih baik dari ini. Tidak ada kesempatan bagi seorang hamba untuk memberikan penilaian selalu positif pada dirinya, lalu kemudian memberikan kepada orang lain penilaian yang selalu miring. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita balik. Inilah bimbingan para ulama kita, agar kita selalu memberikan penilaian pada diri kita ini yang miring, agar kita selalu terpanggil dan bangkit untuk melakukan perbaikan, melakukan pelurusan. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita, mengenali diri kita, karena ini sekali lagi modal untuk dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau kita tidak membawa ini, akan pincang dan tidak pernah sampai kepada Allah. Orang pergi keberangkat menuju Allah dengan dua sayap. Sayapnya pertama, dia mengenal nikmat-nikmat Allah. Dan yang kedua, dia mengenali dirinya sendiri, tahu kekurangannya. Maka oleh karena itu, kita belajar ilmu agama